kita berbeda, tapi tetap bersama. Kita jauh, tapi tetap bersatu. Satu nusa dan satu bangsa, satu negara, Indonesia. Hari ini kita berjuang, berjuang untuk cari pemenang. Satukan semangat, kuatkan tekad, lakukanlah untuk jadi yang terhebat. Indonesia, kita harus percaya. Indonesia, kita pasti bisa. Indonesia, kita harus percaya. Indonesia, kita pasti bisa. Bahagia bercampur air mata saat merah putih mulai berkibar. Indonesia, kita harus percaya. Indonesia, kita pasti bisa. Indonesia.